Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu pernah terjadi kasus penangkapan dua penjual iPad, Randy dan Dian, yang menawarkan dua unit iPad di dunia maya. Kedua penjual dijerat pasal menjual barang tanpa buku panduan bahasa Indonesia. Kasus tersebut menjadi ramai diperbincangkan publik yang menilai penangkapan berlebihan. Sekarang kasus serupa terjadi lagi. Seperti dikutip Kontan, polisi kembali menangkap penjual iPad lainnya, Calvin, juga dijerat dengan pasal yang sama, menjual barang tanpa buku manual bahasa Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo. Pak Yatmo, apa komentar Anda? Jadi begini ya, Pak. Pertama, kalau kita baca ke Undang-Undang Konsumen, ini memang konsumen itu berhak mendapat informasi dan petunjuk pemakaian, kan gitu loh. Jadi gini, kalau produk itu masuk secara legal itu mestinya memang ada buku petunjuk dan pemakaian dalam bahasa Indonesia. Satu itu, kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada dalam bentuk buku, itu juga bisa dalam bentuk video tutorial. Jadi artinya ada media di mana konsumen itu bisa mendapat informasi petunjuk dan penggunaan produk tersebut gitu. Tapi bukankah untuk manual bahasa Indonesia untuk produk iPad sendiri dapat diunduh di situs resmi Apple, Pak? Jadi kalau itu dalam bahasa Indonesia, ya berarti pelaku usaha telah memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi persoalannya, kontennya itu dalam bahasa Indonesia atau bukan? Kalau dalam bahasa Indonesia, ya berarti sudah memenuhi peraturan. Menurut Bapak, apakah tindakan ini termasuk kategori penjualan ilegal? Jadi begini ya, kalau itu produk legal, salah satu persyaratannya kan harus ada manual. Kalau tidak ada manual, ada indikasi produk itu masuk Indonesia secara ilegal. Lalu, bagaimana dengan pandangan publik yang menilai penangkapan ini berlebihan? Ya, ini memang ada dua ya. Satu soal ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen kaitannya dengan pemenuhan konsumen dan informasi. Kemudian yang kedua, ada unsur pidananya. Pidana itu kan diarahkan ke pelaku usaha. Ini juga mestinya di dalam konteks penegakan hukum itu polisi juga harus melihat motif dari penjual. Kalau penjualnya itu memang pelaku usaha, bisa dikenakan pasal pidana. Tapi kalau penjualnya itu penjual yang tidak menjadikan jual-beli itu sebagai kegiatan utama usaha mereka, mestinya tidak bisa dipakai sebagai pelaku usaha. Jadi di sini memang polisinya juga menurut saya berlebihan kalau hanya orang yang menjual produk second atau resell itu dianggap sebagai pelaku usaha. Resell yang jumlahnya 1-2 buah itu dianggap pelaku usaha. Tapi kalau dia punya toko kemudian menjual dalam volume besar, penggunaan pasal pelaku usaha menurut saya tepat. Tapi kalau hanya jual dalam volume kecil itu maksudnya dia tidak bisa dikualifikasi sebagai pelaku usaha. Namun hingga kini tidak ada keluhan dari konsumen terkait barang-barang elektronik seperti iPad yang tidak memiliki buku manual berbahasa Indonesia. Apakah ini juga menyalahi perlindungan terhadap konsumen, Pak? Undang-undang tidak menyatakan harus ada pengaduan, tapi bahwa produk yang masuk ke Indonesia itu harus disertai dengan manual yang berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi tidak ada aduan itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi dari sisi regulasi bahwa ada ketentuan tiap produk yang masuk ke pasar Indonesia itu harus disertai dengan informasi petunjuk penggunaan bahasa Indonesia dengan asumsi bahwa pesan atau informasi itu bisa diakses dan dipahami konsumen Indonesia. Demikian Sudaryatmo, saya Kiki Wijaya.